Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab tafsir. Iya. Tafsir surat Luqman. Pada pertemuan sebelumnya cukup banyak faedah yang kita sampaikan. Terkait yang pertama adalah biografi ringkas terkait dengan Luqman Al-Hakim yang dijadikan nama surat. Barakallahu fikum. Dia siapa namanya? Ditulis kemarin Luqman bin Anqa. Nah, beliau ini dari bangsa apa? Sudan. Waalaikumsalam. Habasyi. Iya. Habasyi. Barakallahu fikum, termasuk Afrika. Baik, dan profesinya? Tukang kayu. Barakallahu fikum. Baik. Dan beliau Allah berikan taufik hidayah dengan kesolehan dan ucapannya, kata-katanya, ujangannya yang begitu indah. Barakallahu fikum. Kemudian untuk surat Luqman sendiri, dia surat Makkiyah atau Madaniyah? Abu Musa, ada gak catatannya? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Iya. Surat Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan di Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau Madaniyah yang diturunkan di kota Madinah. Kalau yang tidak di Mekah dan Madinah, surat apa namanya? Ngambang berarti. Atau ketika di masa sebelum hijrah atau sudah hijrah. Yang mana yang benar ini? Yang Mekah itu sebelum hijrah itu Madinah. Kalau sudah hijrah itu Madinah. Sehingga yang benar melihat tempatnya atau waktunya? Waktunya. Baik, ya, surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Surat Madaniyah, surat yang turun setelah hijrah. Iya, itu baru pembatasan yang bisa masuk semua kategori surat. Kalau membatasinya dengan tempat, maka ada beberapa surat yang turun yang tidak di Mekah dan Madinah. Barakallahu fikum. Baik. Adapun surat Luqman sendiri adalah surat Makkiyah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala Allahu azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, taqaddama al-kalamu 'ala al-basmalah i'raban wa ma'nan wa hukman. Untuk lafadz basmalah, kata beliau, sudah lewat penjelasan tentangnya secara i'rab. nahu, kemudian secara makna dan secara hukum. Karena kita kan sekarang di tafsir surat Luqman, beliau sudah berbicara tentang basmalah pada surat Al-Fatihah, Al-Baqarah. Sehingga kata beliau sudah lewat, gitu ya. Sedikit beliau mengulangi kembali, amma i'rabuha fa innaha jarun wa majrurun mu'alliqun bimahdhufin. Ini pakai bahasa Arab sudah ilmunya. Adapun i'rabnya, kedudukannya dalam bahasa Arab masing-masing lafaz. Lafaz basmalah ini adalah susunan jar dan majrur. Dan dia ada kalimat yang dibuang padanya. Ya, pada lafaz basmalah itu ada kalimat yang dibuang. Fi'lun mu'akhkharun munasibun lil maqam. Yaitu sebuah fi'il, kata kerja, yang letaknya di akhir, disesuaikan dengan konteks kalimat. Barakallahu'alaikum. Baik. Al-an nuridu an-naqra'a hadhihi as-surata. Contohnya kata beliau, sekarang kita ingin membaca surat ini. Fanaqul, kita katakan bismillahirrahmanirrahim aqra'u. Kalimat inilah yang dibuang pada lafaz basmalah. Iya. Jadi sebenarnya pada lafaz basmalah itu ada kalimat yang dibuang, dan kalimat yang dibuang ini disesuaikan dengan konteks kalimat. Kalau kita ingin membaca berarti bismillahi aqra'u. Dengan meminta pertolongan Allah, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku membaca. Kalau kita ingin makan, bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi akul. Dengan memohon pertolongan Allah aku makan. Sehingga pada lafaz basmalah itu ada kalimat yang dibuang berupa apa? Fi'il atau kata kerja yang disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Barakallahu fikum. Au nuridu an nufassira, atau kita ingin menafsirkan, menjelaskan makna basmalah. Naqul bismillahirrahmanirrahim ufassir. Ya, dengan memohon pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku menafsirkan, menjelaskan makna ayat. Wa yuridul insan ayyatawadda'a yaqulu. Seperti contoh yang lain, ada orang yang ingin berwudu, maka dia mengatakan bismillahi atawaddau. Iya. Dengan memohon pertolongan Allah aku berwudu. Sehingga pada lafaz basmalah itu ada apa? Kalimat yang dibuang, disesuaikan dengan apa? Keadaan yang ada. Qaddarnahu fi'lan li'annal asla fil amili ayyakuna fi'lan. Kita mentakdirkan, menetapkan kalimat yang dibuang tadi adalah kata kerja, karena hukum asal, ya, amil dari sebuah fi'il atau lafaz itu adalah fi'il. La siyama wa annahu mahdhufun, terlebih lagi kalau lafaz tersebut adalah lafaz yang dibuang. Qaddarnahu khassan, adapun kita mentakdirkannya secara khusus. Tayyib. Lam nakul mathalan bismillahirrahmanirrahim abtadi, dan kita tidak katakan dengan memohon pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang aku memulai. Artinya kita tidak mengkhususkan sebuah lafaz yang dibuang tapi disesuaikan. Bal qulna kunna idza tayyib kunta turidu an taqra'a qaddir aqra wa turidu an ta'kula qaddir akul wa turidu an tashraba qaddir ashrab. Iya, tetapi itu disesuaikan kalimat yang dibuang tadi. Kalau kamu ingin membaca, maka takdirnya adalah apa? Aqra, bismillahirrahmanirrahim. Aqra'u, kalau kamu ingin makan, bismillahirrahmanirrahim. Akulu, kalau kamu ingin minum, bismillahirrahmanirrahim. Ashrabu. Sehingga pada lafaz basmalah, kata beliau itu ada kalimat yang dibuang letaknya di akhir, dan itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Baik, fakhtarnahu ayyakuna taqdiruhu khassan li ajri ayunasiba kullahalin bi'ainihi. Ya, kami memilih atau kita memilih takdirnya itu secara khusus agar sesuai dengan kondisi yang ada. Li'anna Rasulus alaihi salatu wasalam qala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri pernah mengatakan, man lam yadbah fal yadbah bismillah. Iya. Barang siapa yang belum menyembelih hewan, maka hendaknya dia menyembelih dengan tayyib menyebut bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa isyaratun ila annahu yuqaddir fi'la al-mahdhub bima yunasibu al-fi'la al-mubtada bihi. Itu menunjukkan bahwasanya ada isyarat dari beliau bahwasanya fi'il yang dibuang atau kata kerja yang dibuang pada lafaz basmalah itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Barakallahu fikum. Ikhtarna ayyakuna taqdiruhu mutaakhiran. Adapun alasan kenapa kita letakkan fi'il yang dibuang tadi di belakang, ya kan bisa ya, kalau kita letakkan di depan misalnya, aktubu bismillahirrahmanirrahim, aku menulis dengan meminta pertolongan melalui nama Allah, kan bisa. Iya, kita taruh belakang juga bisa. Tapi ada yang spesial, kalau meletakkan kalimat yang dibuang tadi di belakang, ya, itu maknanya jauh lebih dalam. Barakallahu fikum. Kata beliau, li ajli al-bada'ati bi bismillah. Tujuannya agar kita memulai ucapan kita dengan lafaz basmalah. Ya kan? Kalau yang kita perkirakan lafaz yang dibuang tadi letaknya di depan, berarti kita memulai kalimat tadi dengan ucapan kita sendiri. Ya kan? Misal saya membaca dengan bismillah. Ya kan? Berarti ucapan kita diawali dengan lafaz saya membaca. Iya. Yeah. Tapi kalau kita mengatakan iya, yeah, saya meminta pertolongan Allah melalui namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, saya membaca. Nah, berarti kita mengawali kalimat dengan lafaz basmalah. Itu alasannya kenapa letaknya diakhirkan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang pertama alasannya, yang kedua wali ifadatil hasar wal ikhtisas. Iya. Untuk memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Barakallahu fikum. Baik. Li'anna taqdimal ma'mum yufidu al-hasr wal ikhtisas. Karena mendahulukan sesuatu yang harusnya di belakang itu memberikan makna pengkhususan. Artinya tidaklah kita melakukan aktivitas tadi melainkan diawali dengan apa? Basmalah. Iya. Kalau kita memulai perbuatan kita dengan lafaz basmalah. Tapi kalau kalimat yang dibuang tadi diletakkan di depan, itu tidak menunjukkan apa? Pembatasan. Iya. Barakallahu fikum. Faka'annaka taqul, maka seolah-olah Anda mengatakan, la abtadi illa bi bismillah. Maka seolah-olah Anda mengatakan, tidaklah saya memulai aktivitas ini melainkan dengan basmalah. Barakallahu fikum. Wa hadza huwa sabab fi an nuqaddirahu mutaakhiran. Itulah sebab kenapa kita menyatakan kalimat yang dibuang tadi diletakkan di belakang, bukan di depan. Gitu ya. Yang pertama alasannya agar kita memulai aktivitas kita dengan basmalah. Yang kedua menunjukkan apa? Pembatasan, pengkhususan, bahwasanya kita tidaklah melakukan aktivitas tadi kecuali dengan basmalah. Barakallahu fikum. Iya. Ayo. Fahiya ismun mudahun. Walafzu al-jalalah mudahun ilaih. Warrahman sifatun lillahi ta'ala. Warrahim sifatun lillahi ta'ala aydan. Lafad ismu tayyib itu fungsinya sebagai mudaf, ya, lafad yang diterangkan. Sedangkan lafad jalala Allah, dia mudaf ilaih, yaitu yang menerangkan. Barakallahu fikum. Sedangkan Ar-Rahman adalah sifat Allah, dan Ar-Rahim juga termasuk sifat Allah. Barakallahu fikum. Bedanya apa antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama, ya. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Pengasih sama penyayang sama enggak? Sama maknanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, barakallahu fikum, beda. Iya, antara lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbedaannya barakallahu fikum. Yang pertama dari sisi penggunaan lafaz ini sebagai nama. Ya, nama untuk anak kita atau nama-nama yang lain. Lafaz Ar-Rahman ini termasuk nama yang khusus bagi Allah, sehingga hamba makhluk tidak boleh menggunakan nama ini tanpa ada penambahan lafaz Abdud di depannya. Iya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga enggak boleh seorang bernama dengan Ar-Rahman, gitu ya, atau Khairur Rahman. Ini terkadang kita banyak menemukan nama-nama yang seperti ini. Iya. Barakallahu fikum. Pak Rahman. Ini tidak boleh. Nama Ar-Rahman ini termasuk nama yang khusus bagi Allah. Kalau ingin menggunakan nama ini sebagai nama, harus ditambahkan dengan lafaz Abdun di depannya. Abdurrahman. Ya, diingat kalau pengen kasih nama anak tidak boleh hanya dengan nama Ar-Rahman. Itu termasuk nama yang khusus bagi Allah. Sehingga dikasih nama Abdurrahman atau Fathur Rahman. Ya, itu boleh. Jadi enggak boleh dengan Rahman saja. Karena Rahman termasuk nama yang khusus bagi Allah. Barakallahu fikum. Ya. Adapun Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim ini nama yang mustarakah, di mana makhluk atau hamba bisa menggunakan nama ini. Sehingga boleh seorang namanya Rahim, ya, Pak Ar-Rahim, Pak Rahim, barakallahu fikum, ya. Itu boleh walaupun tanpa menambahkan lafaz Abdurrahim, ya, di depannya tambah lafaz Abdul. Sehingga nama Ar-Rahman khusus bagi Allah, Ar-Rahim nama yang berserikat antara Allah dan hambanya. Barakallahu fikum. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya nama Ar-Rahim adalah nama yang musyarakah pada firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Di antara sifat Rasul, beliau itu terhadap orang-orang beriman rauf dan rahim. Ya, menunjukkan nama rauf dan rahim itu boleh digunakan oleh hamba. Walaupun tanpa menggunakan lafaz abdun. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Perbedaan yang kedua, Ar-Rahman ini sifat pengasih yang luas. Sifat penyayang yang luas tanpa batas. Ayib. Barakallahu fikum. Ketika Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang kafir, ya, dengan rezeki dunia tetap Allah berikan kepada mereka. Allah memberikan rahmatnya, ya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang ahli ma'asi. Barakallahu fikum. Semua makhluk di alam semesta ini mendapatkan rahmat Allah. Gitu ya. Semua yang ada di alam semesta ini mendapatkan kasih sayang Allah karena Allah itu Ar-Rahman. Memiliki sifat pengasih, welas asih yang tanpa batas. Barakallahu fikum. Adapun Ar-Rahim ini adalah sifat penyayang, welas asih yang ada pada Allah khusus. Sifat Ar-Rahim adalah sifat penyayang, pengasih yang ada pada Allah secara khusus. Bisa dikatakan Ar-Rahim ini adalah sifat pengasih yang spesial. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Barakallahu fikum, ya. Sehingga ketika Allah menyayangi orang-orang beriman, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, karena Allah Ar-Rahim. Barakallahu fikum. Ya. Rahim ini adalah sifat penyayang yang hanya Allah berikan kepada orang beriman. Ya, sifat kasih sayang yang hanya Allah berikan kepada orang beriman. Seperti apa? Taufik dan hidayah. Ya. Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang punya keimanan. Sehingga dia bisa apa? Istiqomah dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu kasih sayang Allah. Ya, pada orang-orang yang beriman, Allah jaga dia. Barakallahu fikum. Iya. Adapun selain dari orang yang beriman dan bertakwa, mereka hanya mendapatkan kasih sayang Allah yang apa? Yang sifatnya itu keduniaan. Iya, yang sifatnya itu keduniaan. Barakallahu fikum. Orang-orang kafir ya masih mendapatkan, iya, rahmat Allah berupa perkara dunia. Adapun barakallahu fikum akhirat, mereka tidak memiliki bagian sama sekali. Seandainya mereka melakukan kebaikan, Allah langsung membalasnya di dunia. Sehingga di akhirat itu tidak ada jasa mereka yang masih tersimpan. Semuanya Allah balas di dunia. Itu bentuk kasih sayang Allah yang umum, namanya Rahman. Barakallahu fikum. Itu perbedaan antara lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iya. Kalau Rahman nama yang khusus bagi Allah, kalau Rahim nama yang berserikat antara Allah dan hambanya. Kalau Rahman, rahmat Allah yang luas. Kalau Rahim, rahmat Allah yang khusus. Barakallahu fikum. Amma hukmuha, adapun hukumnya, fa innaha ayatun min kitabillahi ta'ala takallamallahu ta'ala biha anzalaha ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Basmalah ini adalah ayat yang terdapat di dalam kitabullah, kitab suci Al-Quran, dan Allah berbicara dengan ayat tersebut dan Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, lakinnaha laisat ayatan minas surah. Tapi perlu diingat, lafaz basmalah ini bukanlah bagian dari surah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi basmalah ini ayat tersendiri. Barakallahu fikum. Basmalah ini adalah ayat tersendiri. Barakallahu fikum. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Iya. Khususnya terkait dengan masalah Al-Fatihah. Apakah lafadz basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan? Itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari empat madhab yang ada. Barakallahu fikum. Iya. Sebagian berpendapat mengatakan bahwasanya basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Iya. Sebagian lagi berpendapat basmalah bukanlah bagian dari Al-Fatihah tapi ayat tersendiri. Dari sinilah bermula permasalahan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mereka, apakah basmalah itu dibaca dengan keras atau dengan sir, lembut, dengan pelan ketika sholat. Iya. Bagi yang berpendapat basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka dia membaca basmalah dengan keras, jahr. Bagi yang berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah tapi surat tersendiri, maka dia membacanya dengan pelan. Nah, itu berawal dari perselisihan terkait dengan masalah ini. Pandangan mereka para ulama, apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kalau kita melihat barakallahu fikum penomoran yang ada di dalam Al-Qur'an, barakallahu fikum, ada yang bawa Al-Qur'an. Nampaknya dari susunan Qur'an Utsmani berpendapat basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Iya. Benar. Abu Zaki. Nomor satunya basmalah. Hai, barakallahu fikum. Dan itu pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir. Iya, tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Barakallahu fikum. Hai. Ada pun yang lain, sebagian yang lain berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Kita simak bagaimana keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, lakinnaha laisat ayatan minas surah. Ya, lafaz basmalah ini kata beliau bukanlah bagian dari surat. Artinya dia terpisah. Ya, dari surat-surat yang ada. Baik surat Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya, surat Al-Baqarah, Ali Imran, ya Al-Maidah dan seterusnya, basmalah ini bukan bagian dari surat. Ya, dia ayat yang berdiri sendiri kata beliau. Wa innama ju'ilat 'alamatan 'ala ibtida'is surati faqat. Lafaz basmalah itu dijadikan sebagai tanda untuk mengawali surah. Jadi dia ini fungsinya sebagai apa? Pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lain. Itu fungsi dari lafaz basmalah. Jadi dia bukan bagian dari surat, tapi dia di luar surat yang fungsinya lah memisahkan antara surat yang satu dengan yang lainnya. Itu maksud dari ucapan beliau. Dan apa yang beliau sampaikan ini sejalan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla suratin. Dulu Rasul itu enggak tahu pembeda antara surat yang satu dengan surat yang lain. Jadi sebelum ada turun ayat basmalah ini nyambung semuanya jadi satu. Iya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran nyambung. Rasul enggak tahu yang memisahkannya itu apa. Hatta tayyib tanzilu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Sampai turunnya ayat bismillahirrahmanirrahim baru beliau bisa membedakan antara surat yang satu dengan surat yang lain. Barakallahu. Dari situ mereka para ulama menjadikan dalil keterangan dari Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwasanya basmalah bukan bagian dari surat, tapi dia pembatas antara surat yang satu dengan yang lain. Barakallahu fikum ya. Baik. Kata beliau, wa tajidu fil masahifi annahu lam yuktab 'alaiha raqmun illa fil Fatihah. Anda mendapati dalam mushaf Al-Qur'an ya, tidak ditulis pada lafadz basmalah penomoran kecuali pada surat Al-Fatihah. Ya kan? Antum lihat di Al-Qur'an, di Al-Baqarah atau yang lainnya itu enggak ada penomoran. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya basmalah bukan bagian dari surat, tapi dia surat ayat yang berdiri sendiri yang fungsinya adalah memisahkan antara surat yang satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Fa innaha ruqimat. Ya, untuk surat Al-Fatihah basmalahnya dikasih nomor 1. Wasababu, adapun penyebabnya kata beliau, annal Fatihata dhahaba katsirun min ahlil ilmi rahimahumullah ila annal basmalah minha. Kenapa lafadz basmalah untuk surat Al-Fatihah dikasih nomor, kata beliau, karena ya kebanyakan para ahli ilm, para ulama berpendapat basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Baik. Wassawab annaha laisat minha. Kata Syekh, yang benar, yang lebih tepat, basmalah bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Iya. Dengan apa? Dengan dalil dari Ibnu Abbas tadi, dan ada beberapa nanti dalil argumentasi yang akan disebutkan. Bal ka ghairiha. Basmalah itu seperti iya, pada surat-surat yang lainnya, dia fungsinya sebagai pemisah. Wa anna awwala ayati suratil Fatihah hiya qawlu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, kata beliau. Bahwasanya ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin, kata Syekh. Itu ayat yang pertama. Ya, jadi bukan basmalah. Barakallahu fikum. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim. Barakallahu fikum. Di sini Syekh akan menjelaskan barakallahu fikum dari sisi penyusunan surat. Iya. Akan nampak perbedaan kerapiannya, keselarasannya antara iya, versi yang pertama dan versi yang kedua. Kalau versi yang pertama, sayangnya enggak ada membawa Al-Qur'an. Lain kali kesempatan berikutnya kalau bisa pas ta'lim membawa Al-Qur'an. Iya. Barakallahu fikum. Kalau versi yang pertama tadi apa? Memasukkan basmalah dalam Al-Fatihah. Jadi dia dapat nomor 1. Iya, ini versi sebagian para ulama. Versi yang kedua, nomor satunya pada lafaz alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Akan terjadi perbedaan nanti dalam sisi keselarasan dan kandungan ayat. Iya, barakallahu fikum. Untuk versi kedua yang tidak memasukkan basmalah dalam Al-Fatihah, itu penyusunannya ya jauh lebih pas. Ya, dari kandungan-kandungan maknanya, pembagian, pemotongannya juga pas. Para ulama. Baik. Karena disebutkan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, baik, ya, aku membagi as-shalah, maksudnya dalam surah Al-Fatihah itu menjadi beberapa bagian. Ada bagian yang khusus untuk Allah. Baik. Ada bagian yang khusus untuk hamba. Ada bagian yang di situ untuk Allah dan hambanya. Dalam surah Al-Fatihah itu ada tiga bagian. Ya. Satu bagian khusus untuk Allah, satu bagian khusus untuk hamba, satu bagian untuk hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Untuk lafaz Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin, tiga ayat pertama ini bagian yang khusus untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian hanya milik Allah. Ini kan untuk Allah ya. Arrahmanir rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini juga kaitannya dengan Allah. Malik yaumiddin, penguasa hari pembalasan, juga untuk Allah. Tiga ayat pertama untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bagian yang berserikat padanya Allah dan makhluknya. Ya. Iyyaka na'budu, ini bagiannya Allah. Hanya kepadamu kami beribadah. Ini bagian Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini bagian hamba. Jadi pada ayat keempat ini adalah bagian untuk Allah dan hambanya. Gitu ya. Untuk ayat kelima, ya, enam dan tujuh, tiga ayat terakhir itu bagian khusus untuk hamba. Barakallahu fikum. Pada ayat barakallahu fikum, ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, barakallahu fikum, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat selain dari jalannya orang-orang yang barakallahu fikum sesat dan engkau murkai. Jadi enak ya susunannya, pas. Tiga ayat pertama untuk Allah, ayat pertengahan untuk Allah dan hambanya, tiga ayat terakhir untuk hamba. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita memasukkan lafaz basmalah dalam susunan surah Al-Fatihah, maka pembagiannya nanti kurang pas. Iya, barakallahu fikum. Yang untuk Allah empat ayat pertama. Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Ya kan? Barakallahu fikum. Kemudian ayat yang kelima itu untuk Allah dan hambanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam dan ketujuh itu untuk hamba. Jadi kesusunannya kurang apa? Kurang cantik gitu ya. Jadi empat untuk Allah, satu untuk Allah dan hamba, dua untuk hambanya. Itu kalau dari sisi apa? Metode penyusunannya. Ya. Itu alasan, salah satu alasan sebagian para ulama kenapa mereka mengatakan basmalah pendapat yang benar, yang paling tepat bukan bagian dari Al-Fatihah tapi di ayat tersendiri. Yang pertama dari dalil Ibnu Abbas tadi yang kita bacakan, barakallahu fikum. Kemudian dari sisi apa? penyusunan dari ayat itu jauh lebih bagus, ya, jauh lebih pas, ya, serasi ketika basmalah tidak dimasukkan dalam penomoran. Barakallahu fikum. Baik. Di sini Syekh menjelaskan haula'i khamsu ayatin wal Fatihatu sab'u ayatin. Itu adalah 5 ayat pertama dalam keadaan Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Itu sepakat mereka. Al-Fatihah 7 ayat. Idan as-sabi'a ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Iya. Maka ayat yang ketujuh adalah pada ucapan Allah ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Hadhihi as-sabi'ah. Ini ayat yang ketujuh. Hadza huwa sahih, ini adalah pendapat yang benar. Wa ma annaka tajid fil masahif, walaupun demikian Anda mendapati dalam mushaf Al-Qur'an siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ayatun wahidah. Anda akan mendapati ayat ini dihitung satu ayat. Barakallahu fikum, ya. Kalau dalam mushaf siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin dianggap satu ayat kalau kita melihat yang ada di mushaf, kata beliau. Ya. Binaan ala annal basmalah ya al ayatul ula, ini dengan versi atau yang berpendapat basmalah itu masuk dalam penomoran. Jadi panjang. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Itu salah satu alasan mereka para ulama kenapa barakallahu fikum mereka berpendapat basmalah tidak masuk dalam penomoran. Yang pertama dari sisi kandungan, kemudian dari sisi keselarasan panjangnya ayat. Iya. Kalau basmalah dimasukkan dalam penomoran, ya tadi ayat yang terakhir itu sangat panjang. Iya. Barakallahu fikum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Lebih panjang dari ayat-ayat sebelumnya. Barakallahu fikum. Itu alasan sebagian mereka para ulama yang memperkuat pendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi dia ayat tersendiri. Barakallahu fikum. Ai anna hukmaha bi'tibari tilawatiha fi shalah. Maksudnya hukumnya ditinjau dari sisi membaca basmalah di dalam sholat. Yeah. Jadi semuanya berpendapat basmalah itu dibaca. Enggak ada yang berpendapat basmalah enggak dibaca. Iya. Yeah. Kalau ada yang berpendapat basmalah itu tidak dibaca dalam sholat, nah itu pendapat yang nyeleneh. Iya. Yeah. Mereka berpendapat semuanya membaca basmalah hanya dari sisi dikeraskan atau dibaca dengan pelan. Barakallahu fikum. Dan terkait dengan masalah ini, mereka para ulama memberikan nasihat kepada kita untuk saling bertoleransi. Ya, saling memaklumi. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, diikuti saja, salatnya tetap sah. Ya, misal imam yang di depan berpendapat membaca keras basmalahnya. Kita yang menjadi makmum berpendapat membaca pelan. Ya sudah, sah, ikuti saja. Ya, ikuti imam. Makmum itu mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Barakallahu fikum. Ya. Kalau pas imamnya berpendapat membaca dengan sir, ya sudah, makmum juga ngikut saja, sholatnya sah, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Karena barakallahu fikum ada sebagian tempat di mana kaum muslimin atau jamaah salatnya itu sangat kolot gitu ya. Apa yang dia ketahui yaitu yang harus diamalkan. Kalau enggak cocok sama dia, dia enggak mau salat di masjid. Gitu ya. Misal Pas yang jadi imam Pak Fulan. Waduh, Pak Fulan ini kalau sholat ya basmalahnya dibaca keras, enggak cocok saya. Wis, mulai enggak jadi sholat jamaah. Sholat di rumah. Gara-gara apa? Imamnya tidak sependapat dia dalam permasalahan ini. Barakallahu fikum. Ini tindakan yang tidak tepat. Iya, hilang pahala sholat jamaahnya. Atau sebaliknya. Iya. Ingin ke masjid, lihat yang imam Pak Bulan. Pak Bulan ini bacanya dengan sir, enggak cocok saya. Pulang. Itu ada mewujud. Iya. Ada sebagian jamaah yang demikian. Ini tindakan yang tidak bijaksana. Barakallahu fikum. Iya. Bahkan para ulama menasihatkan seorang imam itu terkadang dia ya mengalah gitu ya. Barakallahu fikum, untuk melembutkan hati jamaah atau para makmum. Misal imamnya ini dia berpendapat membaca basmalah itu dengan pelan. Tapi dia tahu makmumnya ini rata-rata berpendapat apa? Membaca basmalah dengan keras. Iya. Dan agak kolot. Iya. Sehingga dia melihat saking kolotnya kalau dia jadi imam jamaahnya sepi. Dia tanya, kenapa sih kok kalau pas saya jadi imam itu kok pada gak sholat jamaah di masjid? Soalnya sampean itu basmalahnya dibaca dengan pelan. Iya. Mereka mengira sampean gak baca basmalah sehingga sholatnya gak sah. Makanya gak pada sholat ke masjid. Oh begitu. Maka untuk sang imam, iya, dianjurkan tidak mengapa dia ketika sholat membaca basmalah dengan keras. Ta'liban lil qulub, untuk melembutkan hati para jamaah. Barakallahu fikum ya. Baik. Agar jamaah mengerti dia itu sholatnya baca basmalah. Iya, bukan enggak baca. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fa in qulna innaha minal Fatihah fahiya ayatun minha. Kalau kita berpendapat basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka dia adalah ayat yang menjadi bagiannya. Wala budda min qira'atiha, maka harus dibaca. Wa tuqra'u jahran, dan dia dibaca dengan keras. Kama yujharu bil Fatihah, sebagaimana dia menjaharkan bacaan Al-Fatihah. Wa idza qulna laisat minha fa innahu la tajibu qira'atuha wala yujharu biha. Kalau dia bukan bagian dari Al-Fatihah, maka tidak wajib untuk membacanya dan tidak perlu untuk dikeraskan. Barakallahu fikum ya. Itu uraian dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan penafsiran lafaz basmalah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.